Mitra bisnis, Jalan Lintas Barat Sumatera yang menjadi salah satu urat nadi perekonomian pulau ini dalam kondisi yang rusak berat. Bahkan sopir kendaraan harus turun dari mobil untuk memeriksa kedalaman lubang jalan agar tidak terperosok. Kondisi ini juga banyak ditemui di banyak ruas jalan utama di Indonesia. Akibatnya, bukan hanya menyebabkan high cost ekonomi, tapi juga memperparah daya saing produk dan ekonomi daerah, serta menghambat distribusi arus barang antar daerah. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan pengamat bisnis otomotif Joko Sumaryanto. Pak Joko, bagaimana komentar Anda? Kalau menurut saya, ini banyak sekali faktor. Yang paling pertama kali, kita coba lihat siklusnya. Artinya, waktu pertama kali buka jalan atau membangun jalan, pernah nggak dikontrol mengenai speknya itu sesuai dengan jalan yang ada di sekitarnya? Ya kan? Harus dikondisikan, disesuaikan dengan jalan tersebut. Kemudian yang kedua, setelah speknya dibuat, kemudian pada saat pengerjaan dikontrol dengan baik enggak, ya kan? Nah, berarti kan ada satu lagi, yaitu boleh siapa saja yang lewat jalan tersebut atau hanya kendaraan-kendaraan tertentu saja yang boleh lewat jalan tersebut. Bagaimana dengan yang kalau melewati jalan tersebut mempunyai tonase yang lebih berat? Ada sanksinya enggak, ya, law enforcement di sini, ya kan. Nah, setelah itu, kalau misalnya semuanya lancar, semuanya baik, dan rasanya masalah dana untuk pemeliharaan itu enggak ada, Mas, kalau semua dengan sesuai dengan speknya. Pemerintah harus menambah anggaran perawatan jalan, ya? Anggaran mau ditambah itu bagi saya enggak ada masalah. Artinya, siapa yang akan menyoroti mengenai anggaran tersebut? Rasanya ya, kalau saya sebagai, dalam hal ini saya sebagai rakyat, silahkan kalau mau dibebankan, ya. Tetapi masuk akal enggak, gitu loh. Rakyat sih rasanya, kalau mau dibebankan di STNK atau BBM atau mungkin pajak-pajak yang lain, kayak gitu. Enggak ada masalah, asal semuanya itu transparan, gitu. Kalau misalnya hanya mengada-ada, ya pasti rakyat akan berontak. Pak, anggaran negara sangat terbatas kan, sedangkan kebutuhan pembangunan sangat banyak. Saya sangat setuju apabila kalau pemerintah ya mau memprioritaskan memperbaiki jalan. Itu benar-benar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah secepatnya. Kenapa? Coba bayangkan kalau misalnya jalan dari Jawa Tengah ke Jakarta dalam keadaan bagus. Atau mungkin dari Sumatera. Dari Medan sampai Lampung sampai Jakarta dalam keadaan bagus. Berapa banyak bensin yang bisa di reduction, di saving, gitu. Banyak sekali domino efeknya itu yang bermanfaat bagi rakyat. Demikian Joko Sumaryanto dan saya Rizal Andika.